Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنديد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بهداه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا اللهم اجعلنا هداة مهتدين إلى صراطك المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد بابا dan juga ibu-ibu sekalian yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa a'azzani Allahu wa iyyakum wa waffaqani Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Sesi yang kedua adalah sesi ngantuk. Dan itulah sunnatullah yang Allah tetapkan di dalam sunnahnya, adanya waktu qailulah. Saya baca dalam beberapa kitab fikih, ternyata qailulah yang benar itu adalah waktu mendekati salat zuhur. Dan waktunya bisa berubah karena kita tidak mengikuti jam ya, kalau jam itu bisa berubah. Tapi mengikuti perputaran matahari. Dan yang rajih ternyata qailulah itu waktu yang mendekati salat zuhur, bukan setelah zuhur. Sehingga kita sedang berada di waktu qailulah. Sehingga saya maklumi kalau semuanya pada ngantuk nanti. Cuman tolong jangan bubuk gitu aja. Yang lebih repot kalau yang berqailulah adalah yang ceramah. Nah, itu lebih repot lagi. Ala kulli hal, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, menuntut ilmu memang harus semangat dan tidak boleh loyo. Apapun yang terjadi, kondisinya seperti apapun, menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Walaupun kita sedang berada di satu masa yang di situ banyak persoalan, banyak musibah dan bencana. Dan saya kira tidak ada di dunia ini bencana yang lebih hebat dibanding bencana yang dialami para sahabat Nabi tatkala Rasulullah meninggal. Ya. Sampai-sampai ada sebagian ulama yang mengungkapkan bahwa fitnah yang paling besar yang menimpa umat Islam adalah pada saat Rasulullah wafat. Sampai disebutkan oleh Syekh Utsman Humais dalam salah satu kitabnya, ketika Rasulullah tiba ke Madinah, datang ke Madinah, maka Madinah menjadi cerah, bercahaya. Kaum muslimin yang sudah dahulu masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke sana, dengan kedatangan Rasulullah mereka semakin semangat dan semakin bercahaya keislaman mereka. Akan tetapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Madinah menjadi gelap, seakan-akan lebih gelap dari sebelum datangnya Islam ke Madinah. Ungkapan para ulama seperti ini banyak, yang itu menggambarkan bahwasanya wafatnya Rasulullah SAW adalah musibah yang paling besar. Karena umat kehilangan panutan pada waktu itu. Ya. Kehilangan uswatun hasanah yang tidak ada yang bisa menggantikan. Sehingga sampai sebagian sahabat pun goncang. Bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau seorang yang dikenal memiliki akal pikiran yang kuat. Fisiknya juga kuat. Beliau bisa goyah. Sampai lemas. Dan beliau hampir-hampir tidak bisa menerima tentang berita yang tersebar bahwa Rasulullah telah meninggal. Ya, ini menunjukkan fitnah yang sangat besar, bencana yang paling besar yang dirasakan mereka. Lebih besar dari bencana peperangan demi peperangan yang mereka jalani. Ketika mereka, para sahabat Nabi, berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju ke medan perang menghadapi musuh, menghadapi berbagai senjata yang mereka miliki, mereka tegar. Para sahabat tegar. Apalagi Umar. Tapi begitu Rasulullah wafat, ya, banyak yang goyah. Bahkan Umar bin Al-Khattab pun hampir saja goyah. Ini menunjukkan fitnah yang sangat besar. Akan tetapi kita lihat solusi dari musibah yang mereka alami tersebut adalah kembali kepada ilmu. Yaitu bangkitlah seorang Abu Bakar As-Siddiq yang meredam kegoncangan yang terjadi pada waktu itu. Mengajak manusia kembali kepada ilmu. Dengan mengingatkan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia. Wama Muhammadun illa Rasul. Qad khalat min qablihi Rasul. Muhammad bukanlah apa-apa melainkan hanya seorang utusan Allah. Apakah ketika Muhammad meninggal kemudian kalian akan kembali kepada agama kalian yang dulu, murtad? Diingatkan oleh Abu Bakar. Kemudian juga beliau mengingatkan ayat-ayat bahwa Muhammad akan meninggal. Kemudian beliau mengatakan, Man ya'budu Muhammadan faqad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sekarang telah tiada. Wa man ya'budullah fahuwa hayyun la yamut. Akan tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mengalami kematian. Maka tergugahlah. Kembalilah semangatnya. Umar bin Khattab yang sudah lemas. Beliau akhirnya terduduk yang tadinya marah-marah. Mengatakan barang siapa yang menyampaikan bahwasanya Muhammad telah meninggal. Saya akan potong lehernya kata Umar bin Khattab. Saking tidak mau menerimanya bahwasanya Rasulullah telah meninggal. Saking cintanya Umar bin Al-Khattab kepada Rasulullah SAW. Sehingga sampai seperti itu. Beliau mengatakan, Rasulullah tidak meninggal. Dia hanya dipanggil Allah. Sebagaimana Musa bin Imran dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala bermunajat di Tursina. Dan dia akan kembali setelah 40 hari, kata Umar. Barang siapa yang mengatakan, Muhammad telah meninggal, maka saya akan penggal. Saya akan potong lidah-lidahnya, kata Umar. Begitu mendengarkan ceramahnya Abu Bakar As-Siddiq yang pada waktu itu adalah seorang yang paling alim, mengajak mereka kembali kepada ilmu. Selesai. Umar pun tersadar. Menangislah beliau. Menangis dan menangis. Wajar menangis, sedih karena ditinggal wafat oleh kekasihnya. Maka bapak-bapak sekalian, apalagi hanya ngantuk. Kembali kepada persoalan Qailulah. Saat ini saat Qailulah. Kalau rintangannya hanya ngantuk, itu belum apa-apa. Iya kan? Belum apa-apa. Nanti baru kalau ustadz-ustadz pada meninggal dan gak ada yang mulang kita, nah itu baru musibah paling besar. Sebagaimana wafatnya Rasulullah SAW, walaupun para ustadz tidak selevel dengan Rasul ya. Akan tetapi para da'i itu adalah penerus dakwahnya Rasulullah SAW. Ya. Qailulah, tapi kita gunakan untuk mutala'ah ilmu. InsyaAllah tidak rugi dan insyaAllah justru kita mendapatkan keutamaan yang lebih besar dari Qailulah. Memang Qailulah adalah sunnah, tapi tafaqquh fid din lebih besar nilai sunnahnya. Bahkan para ulama menyebutkan talabul ilmi itu adalah fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini hadis, ya. Wajib hukumnya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah sudah enggak ngantuk kan? Ya. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Tadi saya dengarkan dan saya ikuti pemaparan dari Ustazuna Al-Karim, Ustazuna Al-Fadil, Ustaz Afifi Abdul Wadud. Bagaimana beliau memaparkan dari awal sampai akhir pemaparan beliau. Sebenarnya apa yang beliau sampaikan itu sudah mewakili apa yang akan saya sampaikan. Iya. Kira-kira insya Allah. Sehingga saya tidak usah panjang-panjang nantinya. Ya. Karena waktunya juga mepet. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 12 ya. Jam 12. Terus salat duhur setelah itu. Setelah salat duhur, Ustaz Said datang. Iya kan? Iya. Oh, makan dulu. Terus habis makan, tidur dulu. Qailulahnya ditakhirkan. Ya. Yeah. Kita masuk melanjutkan apa yang disampaikan Ustazuna Al-Fadil Al-Fasl Salis. Fasal yang ketiga. Ad-dawabitu al-muta'alliqatu bil-mad'uwi ilayhi. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan materi dakwah. Kalau tadi sudah dipaparkan tentang salaf itu siapa, kemudian keutamaan mereka, kemudian bagaimana dakwah mereka. Intinya begitu. Ya. Maka sekarang kita perlu tahu apa tuh materi dakwah yang didakwahkan oleh para salaf itu. Setelah kita tahu tadi keutamaan para sahabat yang begitu luar biasanya, maka kemudian kita tahu bagaimana dakwah mereka sebenarnya. Tadi di depan juga ada penjelasan, cuman belum tersampaikan, tentang bagaimana dakwahnya para sahabat. Maka sekarang kita perlu tahu materi dakwah yang mereka dakwahkan. Setelah kita yakin bahwa manhajus salaf adalah manhajus as-sahih. Tadi Ustaz Afifi sudah melontarkan pertanyaan, yakin apa belum? Belum gitu kan? Kalau enggak salah tadi ya. Sekarang saya mau tanya lagi, panjenengan sudah yakin belum bahwasanya manhaj sahabat itu adalah manhaj yang paling benar? Yakin belum, Pak? Ibu-ibu sudah yakin insyaallah ya, mudah-mudahan. Ya. Setelah kita yakin bahwa manhajus sahabat itu adalah manhaj yang paling benar, maka kita pun harus yakin bahwa dakwahnya sahabat adalah dakwah yang paling hak. Maka sekarang kita perlu tahu materi dakwah yang didakwahkan oleh para sahabat yang melanjutkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang ketiga ini ada tiga pembahasan. Yang pertama adalah ad-da'watu ilal aham fal aham wa ahammuhat tauhid. Dakwah itu dimulai dari yang paling penting kemudian setelahnya. Dan yang paling penting yang perlu didakwahkan, yang paling penting yang harus didakwahkan adalah tauhid. Yang kedua adalah setelah itu mendakwahkan sunnah dan mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Mohon maaf, kadang ada sebagian saudara kita karena belum tahu dengar kata-kata bid'ah itu langsung merah padam muka dan telinga. Tapi telinga dulu baru ke muka. Iya kan? Telinga turun ke hati, naik lagi ke muka. Pertama telinganya yang panas. Mohon maaf. Ya. Dan ini karena belum tahu, maka kita maklumi mereka, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Yang ketiga adalah syumuliyatu fahmi salafi wa da'watihim li islahi ma yansha'u fil mujtama' min mukhalafatin. Ya, menyeluruhnya pemahaman salaf dan menyeluruhnya dakwah salaf di dalam memperbaiki segala apa yang ada pada kondisi masyarakat. Berupa berbagai mukhalafah, berbagai penyelisihan terhadap syariat. Jadi perlu diketahui nanti yang poin yang ketiga ini bahwasanya dakwah salaf itu dakwah yang menyeluruh. Tidak monoton hanya dakwahkan tauhid saja. Nanti kita buktikan. Ya, begitu banyak dalil-dalil yang akan dipaparkan. Kita masuk pembahasan yang pertama. Berdakwah itu adalah dimulai dari yang paling penting dulu, yang paling urgen, yang paling urgen dulu, baru setelahnya begitu. Dan itulah salah satu dari prinsip dakwahnya para nabi dan rasul dan juga sahabat-sahabat mereka. Ya. Di sini dikatakan, ya tentunya tidak akan saya bacakan per huruf gitu ya. Karena pengalaman Ahad malam itu kalau dibacakan per huruf, subhanallah ya. Jadi asik. Ada yang asik goyang-goyang kepala, ada yang asik gini terus ngejar ustadznya baca gitu ya. Tapi ada yang goyang-goyang kepala, ngangguk-ngangguk. Ada yang ngangguknya kebablasan sampai ke bawah. Ya subhanallah. Ada yang gambar peta mungkin ya. Makanya enggak akan dibacakan per kata di sini atau per huruf. Ini saya potong-potong. Jadi di antara manhaj pengajaran yang diajarkan para salaf di dalam berdakwah kepada Allah adalah seorang dai itu pertama kali hendaknya mendakwahkan islahul akidah. Memperbaiki akidah masyarakat. Dengan memerintahkan atau mengajarkan kepada masyarakat agar mereka benar-benar ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Bertauhid. Dan melarang mereka dari berbagai praktek-praktek kesyirikan. Kemudian baru setelah itu, salat, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain terus secara bertahap. Ada ungkapan sebagian ulama yang mengungkapkan bahwasanya orang yang mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah, memberikan motivasi agar bersemangat dan semangat beribadah, itu bagus. Akan tetapi bila mana dakwah tauhid tidak pernah disampaikan sama sekali kepada masyarakat yang diajak untuk beribadah kepada Allah tersebut, maka sebagian ulama mengatakan dakwah tersebut adalah menipu umat. Dakwah itu menipu umat. Kenapa demikian? Alasannya satu, tauhid adalah asas agama Islam yang merupakan konsekuensi dari syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam salah satu bukunya bahwasanya orang yang berakal ketika ingin membangun satu bangunan rumah, maka pasti yang pertama kali adalah fondasi. Ya kalau zaman sekarang mungkin teknologi yang canggih mungkin enggak pakai fondasi ya. Tapi fondasi diganti dengan apa itu namanya? Cakar ayam. Cakar ayamnya kadang lebih mahal dari fondasi nilainya. Kan podo wae. Sama-sama kan itu ya. Anggap aja itu fondasi. Kata beliau, orang yang berakal ketika membangun rumah maka pasti pertama kali yang dibangun adalah fondasi dulu. Dan cukuplah seseorang dianggap tidak berakal kalau dia membangun sebuah bangunan rumah, dia langsung bangun atasnya. Langsung pasang tembok, tiang, dan atap. Ya. Karena rumah tersebut tidak akan lama berdiri. Dalam waktu yang singkat akan runtuh rumah itu. Apalagi di Jogja ini rawan gempa. Ya. Itu ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim kurang lebih. Yang kedua, alasan yang kedua, tauhid itu menjadi syarat sahnya amal secara mutlak. Amalan apa saja tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak didasari dengan tauhid. Mau salatlah, mau puasa, mau sedekah, mau haji, mau umrah, mau jihad, apapun di antara amalan dalam Islam, kalau tidak didasari dengan tauhid, amalan itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam yang dijuluki sebagai Al-Imam Al-Mujaddid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan, fa'alam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama annas salata la tusamma salatan illa ma'at tahara. Ketahuilah wahai saudaraku rahimakumullah, sesungguhnya ibadah apa saja itu tidak bisa disebut namanya sebagai ibadah kecuali harus ditauhidkan kepada Allah, ditauhidkan, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Sebagaimana salat tidak bisa dinamai salat kecuali harus dengan taharah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira semua umat Islam yang ngaji ataupun enggak ngaji tahu bahwa di antara syarat sahnya salat adalah suci dari hadas. Bahkan orang yang enggak salat pun pernah dengar, tahu, sampai-sampai tahu walaupun enggak salat, bahwasanya apa? Di antara syarat sahnya salat adalah harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, sehingga harus berwudu. Kalau hadas kecil, kalau hadas besar harus mandi besar. Maka demikian juga ibadah, ibadah secara umum itu juga memiliki syarat. Syarat yang tidak bisa tidak, di antaranya adalah harus bertauhid. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai menjadikan risalah yang pertama yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul itu adalah risalatut tauhid. Tauhid. Semua nabi dan rasul. Di sini ada di sini beberapa dalil di antaranya dalam ayat dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh benar-benar kami telah mengutus kepada setiap umat seorang utusan. Agar utusan tersebut menyeru kepada umatnya masing-masing, sembahlah Allah saja dan jauhilah segala sesembahan selain Allah. Tauhid. Ya, tidak boleh ada campuran kesyirikan sedikit pun. Ya. Bahkan di sini penulis memberikan komentar ayat tersebut bahwasanya fi hadhil ayatil azimah wazifatur rusuli wa aslu da'watihim wa zubdatu risalatihim wa hiya da'watu ila tauhidillahi wa ikhlasil ibadatillahu wa ijtinabi ma yu'badu min dunillah wa tahdhir min dalik. Kata beliau, di dalam ayat ini terdapat penjelasan tugasnya para rasul dan asas dasar dakwahnya para rasul, bahkan inti ajaran risalahnya para rasul itu adalah mendakwahkan tauhid. Dakwah tauhid. Kemudian diperkuat lagi dengan firman Allah, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dalam surat apa itu? Al-Anbiya ayat 25. Tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang utusan pun. Coba lihat di sini. Tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang utusan pun, melainkan pasti kami wahyukan kepada utusan itu bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya aku Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Dan masih banyak ayat yang lain. Bahkan sampai-sampai di sini disebutkan bahwasanya tauhid itu bahkan menjadi tujuan diciptakannya jin dan manusia. Jin dan manusia semua diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya dalam surah yang sudah sering kita dengar dalam ayat, ya, dalam surah Az-Zariyat, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tafsirnya para sahabat yang lebih tahu. Tadi kita sudah dijelaskan oleh Ustaz Duna Al-Fadil Ustaz Al-Fisi Abdul Wadud tentang bagaimana keridhaan Allah kepada para sahabat. Dan setelah sahabat tidak ada yang diridhoi kecuali orang yang walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang yang setelah sahabat tidak akan masuk dalam ridha Allah kalau tidak mau mengikuti sahabat. Itu yang mengatakan Allah dalam surat At-Taubah dari ayat 100. Ya. Maka dari situ kita pun memahami tafsir ayat ini kembali kepada mereka, mengacu kepada tafsirnya para sahabat. Para sahabat mentafsirkan ayat ini illa liya'budun seperti Abdullah bin Abbas dengan jelas. Dalam beberapa riwayat beliau mentafsirkan illa liya'budun itu adalah illa liwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkan aku. Begitu tafsirnya. Dan beliau memiliki satu perkataan yang masyhur, Abdullah bin Abbas, bahwa al-ibadah, kata Ibnu Abbas kama qal, al-ibadatu huwa at-tauhid. Kata Ibnu Abbas, ibadah itu sebenarnya adalah tauhid. Kemudian kalau kita baca dalam Al-Quran, setiap kita temukan ada ayat yang menyebutkan perintah ibadah, pasti selalu ada embel-embel penjelasan untuk menjauhi syirik. Yeah. Hampir setiap ayat di dalam Al-Quran, silahkan dibaca. Hampir setiap ayat di dalam Al-Quran yang di dalamnya terdapat perintah ibadah kepada Allah, itu selalu disertai dengan embel-embel penjelasan apa? Agar menjauhi syirik. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ. Selalu begitu. Kebanyakan dalam Al-Quran seperti itu. Ya. Sehingga Abdullah bin Abbas sampai membuat satu kesimpulan berdasarkan penelitian Abdullah bin Abbas dari ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak yang menyebutkan ibadah selalu disertai dengan embel-embel penjelasan harus dijauhkan dari syirik, harus ditauhidkan. Sehingga beliau membuat kesimpulan al-ibadatu hiya tauhid. Ibadah itu adalah tauhid. Sehingga ibadah tanpa tauhid la tusamma ibadatan. Orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak ada tauhid dalam dirinya, tapi terus berbuat syirik, ibadah jalan tapi syirik juga jalan, maka ibadah tersebut tidak bisa dianggap sebagai ibadah walaupun orang wis mantep yakin nek wis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus jaminannya surga. Ya. Maka itu tertipu. Makanya sekali lagi tadi ada ungkapan sebagian ulama yang saya lupa perkataan siapa, itu menyebutkan seorang dai yang mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah, memberi motivasi kepada mereka, memberikan iming-iming surga dengan ketaatan kepada Allah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, tapi tidak pernah mendakwahkan namanya tauhid, sehingga mereka jahil dengan tauhid, terhadap tauhid, sehingga ibadah mereka semangat, tapi syirik juga semangat. Dan hari ini kita sedang berada di hari yang banyak kesyirikan, Bapak sekalian. Atau besok mungkin ya, karena ada dua. Khilaf. Ada yang mengatakan satu suro itu sekarang, ada yang bilang besok. Ini satu suro adalah hari yang sangat dikeramatkan oleh umat Islam, gitu ya. Seperti ungkapan siapa? Ungkapan seorang mantan Hindu ya, yang mengatakan di Indonesia ini sebenarnya mayoritas Muslim dan Hindu itu minoritas, tapi yang mengamalkan ajaran Hindu mayoritas. Itu nyata itu. Tanggal 1 Suro tadi malam, kalau yang ikut tadi malam atau nanti malam, yang ikut nanti malam, lihat pantai selatan, lihat gua, lihat gunung Merapi, gunung apa gitu, lihat pohon-pohon besar. Nggak tahu di sini ada nggak. Di tempat saya ada gua, ya, yang meramaikan acara ritualnya orang Hindu malam 1 Suro pakai peci seperti saya, pakai kopiah seperti panjenengan, bahkan ada yang jenggotan, yang ibu-ibu pakai jilbab. Ya, lebih aneh lagi, acara ritual tersebut dipimpin oleh orang yang dianggap kiai, ustadz, ya gitu kan. Iya, tampangnya pun tampang kiai, tampang ustadz gitu, tapi mimpin ritual ajaran Hindu. Nasallahu salamu ala afiyah. Ya, kok bisa seperti itu? Siapa yang salah kan gitu? Siapa yang salah kalau bukan dai-nya? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita jangan melihat banyaknya orang, jangan silau dengan terkenalnya seorang dai yang diikuti oleh pengikut yang begitu banyak. Ya, tapi lihatlah hakikat. Kata ulama usul, ya, al-hukmu yaduru 'alal haqiqah. Hukum yang sebenarnya itu sebenarnya melihat hakikatnya. La 'alal asma, gitu ya. Tidak melihat nama. Namanya Ustadz Fulan, kondang. Ya, 1 juta umat atau 30 juta umat lah kurang banyak. Tapi yang didakwahkan apa? Bukan tauhid yang didakwahkan. Bahkan mengajak orang kepada kesyirikan. Maka seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Al-Fifi ketika mendefinisikan dakwah tadi. Pada hakikatnya mereka, yad'una ila jahannam. Ya. Dan itulah yang diisyaratkan dalam sebuah riwayat tentang adanya da'i. Da'i-da'i yang membawa kepada jahannam. Jangan sampai kita menjadi da'i yang menipu umat. Memang berat mendakwahkan tauhid di tengah-tengah masyarakat yang sudah bergelimang dengan syirik itu berat luar biasa, Pak. Panjenengan bisa diboikot itu. Ya. Yeah. Bisa diboikot. Ya. Yeah. Saya pernah diboikot mungkin 4 tahun. Ya, yeah, sekitar 4 tahun kurang lebih diboikot. Nyapa di jalan enggak diarui. Kita ngerui dia malah melengos. Itu sekitar 3 sampai 4 tahun. Ya. Yeah. Itu belum apa-apa. Belum dilempari batu. Belum dilempari batu. Ya. Yeah. Kita harus sabar. Dan kita juga jangan berkecil hati ketika berdakwah mendakwahkan tauhid kemudian yang ikut cuma sedikit. Ya. Jangan merasa pesimis, jangan merasa rendah, jangan kemudian merasa gagal. Tugasnya dai adalah menyampaikan kebenaran kepada manusia, hasilnya serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam kurang apa? Berapa tahun beliau berdakwah? Di sini ada. Beliau berdakwah berapa? 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun. Pengikutnya berapa? Subhanallah. Dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi da'autu qawmi laylaw wa nahara. 950 tahun. Dakwah berapa? 950 tahun. Seminggu berapa kali? Lailan wa nahara. Siang malam. Kita mungkin para dai paling seminggu sekali. Ya kan? Itu pun paling kadang aras-arasan. Nek ora dijemput, males. Apa mulai ora diamplopi, ramangkat. Ya. Ini. Nabi Nuh gak ada yang bayar. Pengikutnya gak ada. Kecuali beberapa puluh orang. Diperselisihkan berapa pengikutnya Nabi Nuh. Ada khilaf. Yang jelas 950 tahun siang malam bapak-bapak sekalian. Apa yang didakwahkan? Tauhid. Ya. Bisa dilihat dalam sejarah perjalanan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian bapak-bapak sekalian, di sini juga dijelaskan bahwasanya tauhid adalah asas fitrah. Tauhid itu adalah fitrah. Kalau tadi sudah dijelaskan itu dakwahnya para nabi dan rasul, kemudian Allah mengutus nabi dan rasul untuk itu, misi dakwah utama mereka itu, kemudian juga apa tadi? Yakni Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk itu, dan saya tambahkan tadi tauhid adalah syarat sahnya amal ibadah, tanpa tauhid tidak diterima. Maka di sini juga dijelaskan sebenarnya tauhid itu adalah fitrah. Ya. Yeah. Tauhid itu adalah fitrah. وَهُوَ الْمِلَّةُ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَأَمَرَ هَذَا الْإِنْسَانَ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا بِلَا تَبْدِيلٍ وَلَا تَغْيِيرٍ. Dan Allah memerintahkan. Jadi agama, tauhid itu adalah fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Dan Allah memerintahkan manusia agar terus menegakkan fitrah itu dan jangan dirubah. Yeah. Jangan diganti dan jangan dirubah fitrah itu. Kemudian beliau membawakan firman Allah. Ya. Yeah. Halaman 86 punya saya. Kalau enggak ketemu ya nanti dicari sendiri setelah selesai. Apa kata Allah? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 sampai 31 nanti dilihat. Apa kata Allah? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu kepada agama Allah dengan hanif. Artinya hanif adalah ma'ilun anisyirki. Dalam tafsirnya. Jadi menghadapkan wajah kepada Allah dengan ikhlas. Menjalankan agama Allah dengan ikhlas. Tafsirnya begitu. Dengan membersihkan tujuan dari berbagai kesyirikan. Ini maksud tafsir ayat ini. Yang itu adalah merupakan fitrah Allah. Yang Allah fitrahkan manusia kepadanya. La tabdila li khalqillah. Dalam tafsirnya ditafsirkan. La tubaddilu li khalqillah. Jangan sekali-kali kalian rubah ketetapan Allah pada ciptaan tersebut. Maksudnya janganlah kalian rubah fitrah Allah. Menunjukkan fitrah itu bisa berubah. Manusia lahir fitrah. Sebagaimana dalam hadis ini dikatakan. Ma min mauludin. Illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang bocah bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ay fitratul Islam. Sebagian ulama mengatakan at-tauhid. Karena Islam dengan tauhid ini enggak bertentangan. Tauhid ya Islam, Islam ya tauhid, tanpa tauhid enggak ada Islam kan gitu. Ya. Kemudian apa fa abawahu yuhawwidaniha yunassiraniha yumajjisani. Maka ibu bapaknya lah yang menyebabkan si jabang bayi yang di atas fitrah tadi itu berubah menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Ibu bapaknya yang pertama kali punya peran merubah fitrah anak. Sehingga sampai ada perkataan orang Jawa. Gimana itu? Lanjaran. Kacang kuwi melu lanjaran. Pak Kosman hafal. Kacang kuwi nurut lanjaran. Lah kalau bapaknya setiap malam tanggal 1 Suro ke ning pantai selatan yang namanya sedekah laut atau ke gunung sedekah bumi, ya. Terus anaknya juga digendong, diajak dalam ritual itu, gimana enggak berubah fitrahnya? Awalnya sih asik cuma nonton digendong, asik ngelihat orang buang kepala sapi, ngelarung di laut atau dikubur dan sebagainya. Awalnya suka-suka saja, tapi lama-lama itu masuk dalam hati. Perlahan-lahan rupah fitrahnya tergeser. Terkikis fitrahnya yang tadinya di atas tauhid berubah menjadi syirik. Ya. Dan ini benar-benar terjadi. Rasulullah yang mengabarkan karena Rasulullah tidak pernah salah ketika bicara. Sehingga sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis ini seorang bayi yang lahir dibiarkan di atas fitrahnya tidak dipengaruhi oleh pengaruh apapun. Maka dia akan lurus di atas fitrahnya. Karena fitrah tidak akan berubah kalau tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di kanan kirinya. Ya, itulah fitrah. Kemudian juga hadis yang lain, ada hadis di sini, hadis qudsi. Ya, Rasulullah meriwayatkan firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, ini namanya hadis qudsi. Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa. Kulluhum, kata Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan sungguh aku menciptakan hamba-hambaku semuanya hanif. Hanif itu tadi sudah saya jelaskan jauh dari kesyirikan. Jadi semua manusia, semua hamba Allah itu diciptakan Allah itu di atas tauhid. Akan tetapi wa innahum atathum asyayatin fajtaladhum an dinihim. Ya. Akan tetapi sayangnya sungguh mereka akan didatangi oleh setan-setan yang setan itu akan merenggut mereka, menjauhkan mereka dari agama mereka. Setan. Dalam Al-Qur'an kalau kita baca setan itu ada dua. Syayatinul minal ins wasyayatinun minal jin. Setan dari bongsone manusia dan setan dari bangsa jin enggak kelihatan. Kadang-kadang ada orang tua yang enggak sadar dia jadi setan bagi anaknya. Ya. Yeah. Kadang enggak sadar. Kadang kita juga mungkin bisa enggak sadar. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus memberikan keteladanan yang baik kepada anak. Khususnya dalam masalah satu ini. Tauhid, menjaga fitrah mereka. Ya. Jangan melakukan hal-hal yang bisa merubah fitrah anak-anak. Apalagi pendidikan harus diperhatikan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa tauhid adalah fitrah. Tauhid adalah fitrah. Dan para ulama juga menyebutkan ajaran tauhid itu selaras dengan akal sehat manusia. Dan itu bisa dibuktikan. Apa tuh ajaran tauhid? Mengajarkan ibadah, ketundukan, pengabdian secara mutlak itu hanya kepada yang telah menciptakan alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang memelihara alam semesta. Ya. Berdasarkan akal sehat, namanya berterima kasih itu kepada yang memberi. Ya kan? Kok diem? Saya ulangi sekali lagi. Berdasarkan akal sehat, namanya berterima kasih itu kepada yang memberi. Sepakat? Enggak ada yang protes? Oke. Enggak masuk akal. Terima kasih kok kepada orang yang enggak ngasih apa-apa. Contoh begini. Saya kasih uang kepada si A. 10.000 enggak usah banyak-banyak. Yang tak kasih 10.000 itu malah melengos dari saya. Dia terima kasihnya kepada temannya yang enggak ngasih apa-apa. Enggak masuk akal. Ya. Dan segala praktek syirik itu bertentangan dengan akal sehat. Silahkan dibuktikan kalau tidak percaya. Tapi jangan melakukan. Lihat saja. Siapa yang dari Solo? Sering saya contohkan di sini Solo. Padahal di Jogja juga banyak padahal. Kenapa jauh-jauh ke Solo kan? Ya oke lah, dalam rangka adil dua. Jogja sama Solo. Di Solo saja pertama ada kiai. Yang sangat terkenal kiai tersebut. Tapi sayangnya gak pernah pakai baju. Kiai, selamat. Belum pernah kita dipanggil kiai. Pak Selamat dipanggil kiai. Gak pernah pakai baju dipanggil kiai. Lebih menyedihkan lagi, telepongnya si Selamat itu dibuat rebutan. Ini tanggal 1 Suro kan biasanya diarak keliling alun-alun. Iya kan? Wah subhanallah. Berjubel itu orang. Di Yogyakarta juga ada. Gak jauh beda. Cuman bentuknya sih yang berbeda. Apa? Di Jogja lebih banyak sebenarnya. Tapi saya contohkan yang sering di media. Bersihkan kereta kencana. Atau kalau di Imogiri sana ada nguras apa? Nama apa? Nguras padasan atau nguras gentong. Air yang di menetes dari situ digosok-gosok ya kan sampai digosok-gosok. Orang Jawa bilang gulue ben luntur gitu ya. Besi kan itu, kereta itu digosok-gosok, disemprotin pakai selang, itu masuk koran itu saya baca itu. Orang berebut bawa botol bekas aqua untuk nadai di situ. Subhanallah, ini nyata. Ini nyata, Pak. Dan yang ikut berjubel itu, Pak, ada yang pakai jilbab, ada yang pakai kopiah kayak panjenengan, pakai kayak saya. Berarti kan muslim kan? Identitas lahiriahnya muslim, muslimah. Masuk akal enggak kira-kira? Kotoran diwadahi botol aqua kemudian diminum, dibuat make up atau buat apa gitu ya. Kira-kira ya gatel kalau buat raup gitu mestinya. Iya kan? Iya. Kentong dikuras, kotor, dibuat rebutan. Anaknya yang masih kecil diraupi, ben dadi wong sing pinter. Iya. Subhanallah. Karena saya juga pernah, tapi jangan dinisbatkan ke sana. Baik. Jadi enggak masuk akal. Ya. Walaupun doktor, walaupun profesor, kuliahnya sampai, sekolahnya sampai tinggi sekali, sampai profesor lah. Tapi kalau seperti itu yang dilakukan, enggak ada gunanya dia punya profesor, gelar profesor itu. Buang saja profesornya sana. Kan mestinya begitu ya. Karena enggak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Tapi tauhid, ajaran yang selaras dengan akal sehat, dan para ulama mengatakan ajaran tauhid adalah memuliakan manusia. Memuliakan manusia dan memuliakan akalnya manusia. Ya. Beda ajaran syirik, menghinakan manusia dan menghinakan akalnya. Ya. Bagaimana tidak menghinakan? Seseorang diharuskan untuk mengagungkan, untuk menyembah. Baik langsung atau tidak langsung. Menyembah makhluk. Sama-sama makhluk. Bahkan terkadang manusia diperintahkan untuk menyembah makhluk yang lebih rendah, lebih hina. Contohnya tadi nyembah kerbau. Contoh lagi lebih parah nyembah telepongnya. Baik, mungkin ada orang yang mengatakan, saya tidak menyembah. Saya cuma hanya bertabaruk. Ngalap berkah. Nah, itu menunjukkan belum paham tentang hakikat ibadah. Ngalap berkah itu ya ibadah. Apa tuh pengertian ibadah? Secara bahasa pengertian ibadah itu sudah sangat jelas. Al-khudu' wa tazallul. Perendahan diri. Ketika seseorang mengagungkan telepon kebu tadi. Mengagungkan. Itu kan bermakna ibadah. Apalagi tabarruk meyakini bahwasanya telepon kebu ini memiliki begini-begini, memiliki apa? Kebaikan, keutamaan, khasiat-khasiat dan sebagainya. Yang sama sekali tidak masuk akal, itu kan pengagungan. Merendahkan diri kepada benda itu. menghinakan diri. Akan tetapi ajaran Tauhid mengajarkan kepada kita agar kita menghinakan diri kepada Zat yang Maha Suci, yang memiliki jagat raya ini, Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Ya, mulia. Ya kan? Dan makanya sampai-sampai di dalam Al-Quran, yang secara nyata, yang secara jelas, secara teks, itu digelari oleh Allah gelaran yang istimewa adalah Rasulullah. Abdullah wa Rasuluh. Ya kan? Jadi kata para ulama, gelar Abdullah ini gelar yang sangat istimewa. Gelar yang sangat mulia. Yaitu ketika seseorang benar-benar mampu merealisasikan penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, dialah hamba yang sejati syar'an wa kaunan. Ya. Tapi kebanyakan orang itu menghambakan diri kepada Allah hanya karena kondisi, terkondisi secara alam. Ya, karena tidak bisa lari. Yaitu ketundukan kepada ketetapan Allah yang kauniyah. Tapi yang tunduk kepada ketetapan syariat Allah itu jarang. Aduh, waktunya semakin berjalan dan kita masih sampai di sini. Kemudian satu contoh, halaman 89. Ada satu contoh bagaimana seorang Nabi Yusuf yang telah hidup. Ini salah satu contoh bagaimana Nabi Yusuf yang benar-benar memperjuangkan dakwah Tauhid, mengikuti bapak moyang dari kalangan Nabi-Nabi sebelumnya. Di sini disebutkan Nabi Yusuf alaihi salam itu hidup di Mesir, di kerajaan yang akhirnya nanti menjadi raja. Beliau hidup di Mesir setelah terusir dari kampung halamannya karena dizalimi saudara-saudaranya. Ketika beliau berada di Mesir, semenjak belum berkuasa sampai beliau menjadi raja, beliau menyaksikan berbagai macam kerusakan dan kemungkaran yang ada di sana. Ya, yeah. Dan beliau juga melihat adanya penyembahan patung dan berhala, menyembah bintang-bintang dan sebagainya. Kita lihat apa yang dilakukan Nabi Yusuf. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah memulai dengan dakwah Tauhid. Ya, yeah. Dan menunda yang lain. Padahal di situ kemungkarannya bukan hanya kemungkaran penyimpangan dari Tauhid, tapi kemungkaran penyimpangan banyak. Tapi yang beliau utamakan adalah dakwah Tauhid. Makanya sampai-sampai yang dilakukan Yusuf alaihi salam diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang terakhir dalam surat Yusuf di situ. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, menukil perkataan Yusuf, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Apa katanya? مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Nabi Yusuf. Bahkan itu beliau lakukan ketika beliau sudah menjadi raja ketika itu. Aku mengikuti agama bapak moyangku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yaitu tidaklah kami mempersekutukan Allah sama sekali. Tidaklah kami mempersekutukan Allah sama sekali. Ini bapak-bapak sekalian, ini menjadi contoh bahwasanya dakwah Tauhid itu harus selalu dikedepankan sebelum dakwah yang lain. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus dai keluar daerah untuk dakwah. Di antaranya adalah kisah yang ma'ruf, kisahnya Mu'adz bin Jabal ketika Allah utus ke Yaman, ketika Rasulullah utus ke Yaman berdakwah kepada orang ahlul kitab. Perlu dicatat bahwa orang ahlul kitab itu asal prinsip agama mereka adalah tauhid, cuman mereka selewengkan. Ya. Yeah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan dalam Al-Quran tentang perilaku mereka, yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Mereka suka menyelewengkan ayat-ayat dalam kitab mereka, tidak pada tempatnya. Diselewengkan. Sehingga ajaran Tauhid diganti dengan Trinitas. Diganti dengan kesyirikan. Ya, ajaran Trinitas itu yang membuat siapa? Yang membuat orang Yahudi. Bukan Nabi Isa. Ya. Tapi asas dasar agama mereka dulunya, orang ahlul kitab itu adalah Tauhid. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, ketika Rasulullah berdakwah kepada orang ahlul kitab, apa yang Rasulullah katakan? Ini diabadikan dalam surat Ali Imran. Qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallahi wa la nusyrika bihi syai'ah. Katakan Muhammad, sampaikan Muhammad, kemarilah kalian wahai orang ahlul kitab. Mari kita bersama-sama menuju satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Antara kami orang Islam dan kalian. Menuju kepada satu kalimat yang sama. Apa itu? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Yaitu agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah sedikitpun. Kalimat yang sama. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran para nabi termasuk nabinya Bani Israel semuanya sama. Nabinya Bani Israel mendakwahkan kalimat yang sama sebagaimana kalimat yang didakwahkan Rasulullah SAW. Sehingga ada titik kesimpulan bahwa orang ahlul kitab asas agama mereka asalnya adalah tauhid. Kita lihat ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman kepada orang ahlul kitab. Maka Rasulullah memberikan briefing terlebih dahulu kepada Mu'adz. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, dalam riwayat yang lain ila ayyuhidullah. Wahai Mu'ad, sebentar lagi engkau akan datang kepada orang ahlul kitab. Ya. Maka hendaknya pertama kali yang engkau sampaikan kepada mereka adalah agar mereka bersyahadat la ilallah. Dalam riwayat yang lain, agar mereka mentauhidkan Allah. Kemudian setelah itu apa kata Nabi? Fa'inhum ata'uka lidhalik, fa'a'limhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawat. Kalau seandainya orang ahlul kitab itu mau menerima ajakanmu agar mereka bertauhid, baru sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima waktu. Salat lima waktu kapan? Setelah mau bertauhid. Padahal mereka backgroundnya background pengikut agama tauhid. Maka ini menjadi dalil yang membantah sebagian syubhat, sebagian kerancuan yang difahami sebagian saudara kita karena belum tahu hadahumullah. Yaitu dakwah tauhid itu hanya untuk orang non-muslim katanya. Orang muslim itu gak mungkin musyrik. Orang muslim itu sudah baca syahadat, beribadahnya kepada Allah. Jangan dikatakan orang muslim kok musyrik. Jangan kafir-kafirkan. Memang kalau mengkafirkan harus hati-hati. Tapi kalau dakwah tauhid kepada kaum muslimin juga. Ya. Maka kita lihat. Kaum muslimin yang melakukan kesyirikan sama dengan orang ahlul kitab yang asalnya agama mereka adalah agama tauhid, kemudian mereka berbuat syirik. Ya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, tidak akan datang hari kiamat sampai ada di antara umat ini. Umat ini siapa yang disebut Nabi? Umat Islam. Umat beliau, termasuk di dalamnya umat Islam. Kecuali ada di antara umat ini yang akan menyembah berhala. Berarti umat Muhammad ada yang akan menyembah berhala. Dan itu nyata. Ya, makanya tadi yang saya contohkan yang meramaikan ritual-ritual malam satu syuro dan sebagainya itu orangnya penampilannya muslim muslimah begitu. Masih berapa menit itu Pak? Kita sampai jam 12 ya. Azan dulu nanti dilanjutkan sampai jam 12 tapi belum masuk azan, belum masuk waktu. Ya, kita lewati. Intinya adalah al-aham minat dakwah, yang terpenting di dalam dakwah itu yang harus didakwahkan adalah pertama adalah tauhid. Ya. Tidak bisa tauhid itu dikesampingkan. Pembahasan yang kedua, mendakwahkan sunnah. Dan mengingatkan manusia dari bahaya bid'ah, perusak sunnah. Tadi sudah saya singgung bahwasanya tauhid itu adalah merupakan konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Syahadat yang pertama. Maka para ulama juga menyebutkan ya, mengikuti sunnah Nabi dan menjauhkan diri dari bid'ah itu konsekuensi dari syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kata para ulama, seperti Dr. Saleh Fauzan juga pernah menyebutkan, orang yang berbuat syirik, maka berarti telah merusak syahadat yang pertama. Orang yang berbuat bid'ah, berarti telah merusak syahadat yang kedua. Yang kedua, Ya. Jadi boleh kita berbangga karena telah berislam, telah bersyahadat, tapi kita harus lebih berbangga di dalam menjaga keutuhan syahadatain yang telah kita baca. Makanya para ulama banyak menyebutkan adanya pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ya. Bahkan para ulama fikih pun tidak ketinggalan. Bukan hanya ulama tauhid yang mengajarkan itu. Bahkan ulama fikih, hampir semua ulama fikih yang menulis kitab fikih dalam kitab fikih itu selalu ada babur riddah. Bab riddah itu sampai dalam kitab fikih, Pak. Apa itu babur riddah? Bab yang menerangkan tentang orang yang murtad. Dan murtad itu ada dua. Murtad yang sarahatan, yang kedua ghairah sarahah. Ghairah sarahatin. Ada orang yang murtad secara resmi, terang-terangan dari Muslim pindah ke Nasrani. Diresmikan sama kau, depak gitu ya biasanya. Pindah KTP kan gitu. Itu semua orang tahu, yang gak ngaji pun tahu. Tapi ada yang kedua, ini yang banyak yang tersembunyi. Karena kebanyakan orang tidak belajar. Ada orang murtad disebabkan karena melakukan pembatal-pembatal syahadat. Ya. Di antara pembatal syahadat itu adalah syirik. Ya. Di antaranya adalah kesyirikan. Kemudian di sini tentang pembatal syahadat yang kedua adalah berbuat bid'ah. Kita lihat. Kita baca awal yang disebutkan beliau, penulis mengatakan min usuli ahli sunnati wal jamaah ajma'us salaf, kembali kepada salaf. Di antara prinsip dasar ajaran ahli sunnah wal jamaah yaitu pengikut salaf. Tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Zuna tentang siapa salaf, pengikut salaf itu siapa. Prinsip dasar ajaran ahli sunnah wal jamaah yaitu pengikut para salafus saleh itu adalah ad-da'watu ila sunnatin nabawiyah, adalah mendakwahkan sunnah nabi. Asasul wihdati, yang itu adalah menjadi dasar persatuan. Dalam sejarah bisa dibuktikan dan sejarah tidak bisa dibohongi. Mulai terjadinya perpecahan umat Islam itu tatkala umat Islam sudah mulai melakukan bid'ah. Kenapa di zaman Rasulullah belum ada perpecahan? Karena semuanya ngikut Rasulullah semua. Kan gitu. Begitu Rasulullah meninggal, bibit-bibitnya di zaman, di akhir hayatnya Rasulullah sudah mulai ada gejala-gejala. Ada yang mau menyimpang. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, di zaman sahabat sudah mulai ada bibit-bibitnya. Dan puncaknya adalah di zamannya Khalifah Ali dengan munculnya kelompok Khawarij. Dan kelompok Khawarij ini benihnya sudah ada di zaman Rasulullah. Seorang pemuda yang berkepalanya botak, ya, yang dikatakan bodoh oleh Rasulullah. Kemudian dia tidak berakal begitu. Bibitnya sudah muncul di sana. Tapi Rasulullah mengisyaratkan ketika sebagian sahabat meminta izin kepada Rasulullah akan menghukum orang tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, da'u, biarkan dia. Nanti akan lahir generasi dari orang ini, orang-orang yang meninggalkan agama Allah. Mereka lepas dari agama Allah seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Siapa mereka? Khawarij. Siapakah mereka? Khawarij. Kita dengarkan azan dulu bapak-bapak sekalian. Dan kita sambung nanti setelah azan insyaAllah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan bapak-bapak sekalian, ini kita maraton lagi karena waktunya tinggal berapa itu? Sekitar 20 menit, sementara masih banyak. Pembahasan yang kedua masih yaitu mendakwahkan sunnah. Maka mendakwahkan sunnah ini adalah urutan setelah mendakwahkan tauhid. Dan sebagian ulama mengatakan dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini beriringan. Karena tauhid tidak bisa lepas dari namanya sunnah. Yeah. Jadi sunnah Nabi dengan tauhid itu beriringan, tidak bisa dipisahkan sebagaimana syahadat. Itu ada dua, syahadatain, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan tadi bahwasanya dakwah sunnah itu menjadi asas persatuan. Sehingga kalau umat Islam ingin membangun persatuan, maka hendaknya dibangun di atas sunnah. Karena pada hakikatnya, kata para ulama, orang yang mengajak kaum muslimin bersatu, tapi tidak mengajak mereka kepada sunnah, itu adalah hakikatnya ad-da'watu ilal furqah. Pada hakikatnya itu mengajak kepada perpecahan. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengingatkan jauh-jauh sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tatkala mereka menyaksikan pasukan orang musyrikin yang bersatu dengan Bani Quraidah yang berkhianat di Madinah, yang mereka telah berhasil mengepung kota Madinah. Jumlahnya 10.000 lebih, kaum muslimin hanya sekitar 3.000. Ya. Sebagian sahabat, sebagian kaum muslimin merasa gentar melihat persatuan mereka. Maka Allah mengingatkan nabinya dan para sahabat, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka bahwasanya mereka bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Jadi jangan tertipu dengan persatuan lahiriah. Kita harus tahu tentang hakikat persatuan itu apa. Kata para ulama, hakikat persatuan adalah persatuan hati. Apa gunanya badannya kumpul, tapi hatinya beda. Dan suatu saat, ini ibaratnya bom waktu. Ya kan? Orang yang persatuannya dibangun di atas sesuatu yang sifatnya materi, lahiriah, tidak dibangun di atas akidah yang sama, ittiba kepada Nabi, sama satu jalan. Ini ibaratnya bom waktu. Suatu saat akan meledak. Dan kalau sudah meledak apa? Ya, hancur setelah itu. Tidak akan langgeng persatuan yang semu itu. Tapi berbeda persatuan hati yang disebabkan karena akidahnya satu, punya prinsip jalan beragama yang satu. Maka ini persatuan yang langgeng, abadi. Dan walaupun berpisah jasadnya, tapi hati mereka satu. Lihatlah bagaimana dalam satu kisah, dalam satu riwayat, ketika perang Romawi, di Romawi, yang ketika itu perjalanan yang begitu berat yang dilakukan para sahabat bersama para sahabat gitu ya. Ya. Yang mana sampai mereka membutuhkan bekal yang banyak. Sehingga sebagian sahabat ada yang tidak bisa bergabung dalam perang tersebut. Karena gak punya bekal. Ya. Maka mereka sampai diingatkan dalam satu riwayat, diingatkan apa? Diingatkan bahwasanya hati kalian bersama mereka. Hati kalian bersama mereka. Coba bayangkan, berpisah tapi hatinya satu. Jasadnya gak bersatu dengan mereka, tapi hatinya bersatu menyertai mereka, yaitu selalu mendoakan siang malam. Coba kalau hatinya beda. Jasadnya bersatu, tapi sininya apa? Perasaannya beda macam-macam. Ini ada yang dengan sebelahnya, ini dongkol sebelahnya. Gandengan tapi hatinya dongkol. Kalau perlu foto bareng, gandengan begini foto bareng gitu kan. Jejer, foto, diabadikan. Orang menyangka, wah bersatu, koalisi. Hatinya lihat hatinya. Yang tahu hanya Allah yang tahu. Ini akidahnya Syiah, yang sebelahnya yang gandengan itu Syiah. Yang sini Khawarij. Yang tengah Sufi, yang sana apa lagi? Orang tertipu dengan persatuan lahiriah, enggak tahu hatinya. Ya. Maka hakikat persatuan kata para ulama adalah persatuan hati di atas satu akidah, di atas satu manhaj, di atas sunnah. Ya. Itu hakikat persatuan. Kemudian juga ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bukti kecintaan seseorang kepada Allah. Bukti kejujuran cinta seseorang kepada Allah diantaranya dibuktikan dengan ittiba kepada Nabi. Dan itulah yang disebut oleh para ulama al-mahabbatu fillah. Cinta karena Allah. Namanya cinta itu butuh pembuktian. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang taat kepada nabinya. Maka hamba-hamba Allah yang mengaku cinta kepada Allah, dia pun harus meraih kecintaan Allah. Di sana ada seorang penyair yang mengatakan, penyair Arab, "Laisa sya'nu an tuhibba, walakinna sya'na an tuhabba." Sebenarnya yang menjadi tujuan itu bukan bagaimana Anda mengaku cinta. Tapi sebenarnya yang menjadi tujuan itu adalah bagaimana Anda benar-benar bisa dicintai. Gitu. Banyak orang mengaku cinta Rasul, ya kan? Tapi ternyata Rasul enggak suka dengan perbuatannya. Banyak orang mengaku cinta Allah, tapi ternyata Allah enggak cinta. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengisyaratkan bahwasanya mencintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai tanda keimanan. Dalam surat Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Di situ disebutkan orang-orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah melebihi segala-galanya. Ya, melebihi segala-galanya. Maka kita harus lihat bahwa seseorang yang tidak cinta kepada Allah, maka dipertanyakan dia beriman apa tidak kira-kira. Dan orang yang mengaku cinta kepada Allah ditantang oleh Allah di dalam surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, taatlah kepada aku Muhammad. Kalau memang kalian, maka taatlah kepadaku, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, di situ Allah menantang orang yang mengaku cinta kepada Allah agar bisa membuktikan taat kepada Nabi yang buahnya adalah dicintai Allah dan diampuni dosa-dosanya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ya, kita maraton, kita lanjut. Pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga adalah Syumuliyatu Fahmis Salaf, menyeluruhnya pemahaman salaf dan juga dakwah salaf untuk memperbaiki segala apa yang ada pada kondisi masyarakat. Atau terjemahan bebas mungkin, ajaran salaf itu adalah ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran salaf yang tidak lain adalah ajaran sahabat yang meneruskan ajaran Nabi, yang semuanya bersumber dari Allah. Itu ajaran yang menyeluruh, mencakup, mengatur segala aspek kehidupan. Dan hanya itu, hanya ajaran itu yang memiliki seperti itu. Kita bisa buktikan ajaran yang diajarkan Rasulullah, yang diteruskan oleh para sahabat. Ya. Mengatur, bukan hanya mengatur dalam masalah keyakinan saja. Bukan hanya masalah ibadah, tapi masalah muamalah diatur di dalam Islam. Muamalah pun berbagai muamalah. Muamalah pernikahan, perceraian, sampai namanya kemudian muamalah jual beli, muamalah pinjam meminjam, sewa menyewa. Ada semua dalam Islam. Kemudian bagaimana cara buang hajat, bagaimana adab bertetangga, bagaimana adab kekerabatan. Semuanya ada di dalam ajaran yang diajarkan oleh para sahabat, yang merupakan kelanjutan dari ajaran Rasulullah SAW atau kepanjang tanganan dari sambungan ajaran Rasulullah SAW. Ada semua. Ya. Maka demikian juga dakwahnya. Dakwah salaf itu menyeluruh. Tidak melulu hanya dalam satu sisi kehidupan. Tidak. Tapi menyeluruh. Sehingga dari apa yang disampaikan pada pembahasan yang kedua, mohon maaf, jangan salah paham. Jadi dakwah salaf bukan hanya tauhid, tauhid dan tauhid. Atau hanya fikih, fikih dan fikih. Sampai ada sebagian orang-orang yang karena belum tahu, menjuluki ulama-ulama salaf, itu dikatakan mereka hanya ulama-ulama yang tidak tahu fikhul waqi', yang mereka hanya tahu pakaian dalam wanita katanya. Ini perbuatan zalim seperti itu adalah kejahatan, mencela ulama gitu ya. baca dulu kitabnya para ulama, gitu. Baca dulu, itu muncul kata-kata itu muncul dari kebencian, maka ini tidak sepantasnya diucapkan seorang muslim, ya. Sehingga bukan hanya melulu mendakwahkan tauhid saja, bukan, termasuk mengajarkan akhlak, cara muamalah yang benar. Makanya kadang kita bersedih ketika ada pertanyaan di forum seperti ini, Ustaz, ada sebagian orang yang sudah ngaji, kayaknya penampilannya juga sudah nyunnah gitu ya. Tapi kok masih suka ngapusi ya? Oh. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, apakah memang ajaran salaf itu hanya tauhid melulu? Sehingga di sana-sini pengajiannya tauhid melulu? Sehingga akibatnya orang-orang yang ngaji tauhid itu enggak tahu bagaimana adab kepada orang tua. Sehingga si fulan itu ngajinya sudah lama, jenggotnya pun sudah panjang tadi, tapi dengan orang tuanya tidak sopan kalau ngomong misalnya gitu. Ini sering muncul gitu. Ini yang salah siapa? Jangan salahkan salafnya, salahkan manusianya kan gitu. Salaf tidak pernah salah, ajaran sahabat menyeluruh. Ya. Jangankan masalah yang besar, masalah hubungan dengan orang tua ini masalah besar. Masalah yang kecil saja diatur di dalam ajaran Islam. Ya. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya ad-da'watus salafiyah al-muntaliqah min ma'alim salafil ummah min as-sahabah wa at-tabi'in hiya da'watun syamilatun fi mawdu'atiha wa jawanibiha falaysa al-amru kama yaz'umuhu man yaz'umuh min anna ad-da'wata at-tauhid la ta'rifu ila jawanib mahdudah wa dayyiqah la tatajawazuha. Dakwah salafiyah yang bersumber dari pengajaran pendahulu umat ini dari kalangan sahabat tabi'in itu adalah merupakan dakwah yang menyeluruh. Menyeluruh dalam tema dan menyentuh semua aspek kehidupan. Perkaranya tidak seperti yang disangka oleh orang yang salah di dalam menyangka, mengatakan bahwasanya dakwah tauhid atau dakwah salaf maksudnya, itu tidak mengenal kecuali hanya sisi-sisi tertentu, terbatas sekali, sempit, tidak lebih dari itu. Maka ini tidak benar. Kita bisa buktikan ya, kita bisa buktikan. Maka beliau mengatakan wahadihi syubhatun makiratun khati'ah mukhti'ah. Maka ini adalah syubhat kerancuan yang membuat makar dan merupakan kesalahan yang membuat orang salah. Ya, banyak orang salah. Jadi ada perkataan salaf juga yang mengatakan bahwa hendaknya kita itu jangan melihat orangnya, tapi lihatlah ajaran yang dia jalankan. Kalau melihat orangnya, namanya manusia itu pasti punya kekurangan. Siapa yang sempurna di dunia ini? Ya. Siapa yang sempurna selain Nabi? Selain Nabi tidak ada yang sempurna. Ya. Walaupun sudah seorang ustaz besar, manusia, tidak maksum. Walaupun ngajinya sudah lama, juga masih manusia, tidak maksum. Pasti punya kesalahan. Sehingga kesalahan yang dilakukan oleh oknum, ya, atau individu tertentu dari pengikut dakwah salaf, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk menyalahkan ajarannya. Ya. Maka kita harus adil. Salahkan orangnya. Kalau ada orang yang sudah ngaji lama tapi akhlaknya enggak bagus, kok begitu ya begitu, ya salahkan orangnya kan begitu. Jangan salahkan ajarannya. Ya. Karena ajaran Nabi dan sahabat tidak pernah salah. Karena bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita percepat. Kita langsung masuk fasal yang keempat. Maraton. Fasal yang keempat adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan waktu dan tempat berdakwah. Ya, kita akan lihat bahwa para salaf itu enggak sembarangan di dalam berdakwah. Para salaf itu orang yang paling faham kapan dia harus berdakwah dan di mana harus berdakwah dan bagaimana berdakwah. Karena mereka telah direkomendasikan oleh Allah ridho, sehingga wajar kalau mereka selalu benar dalam langkah mereka. Ya. Di sini ada beberapa pembahasan terkait dengan, ada tiga pembahasan terkait dengan prinsip di dalam melihat waktu dan tempat berdakwah. Jadi seorang dai harus pintar-pintar melihat waktu dan tempat berdakwah atau situasi dan kondisi harus difahami. Di sini disebutkan ada tiga pembahasan. Yang pertama adalah ya, memperhatikan perbedaan antara kondisi dakwah di negara Islam, dakwah di awal Islam, dakwah yang dilakukan di awal Islam, dan dakwah di zaman sekarang. Maksudnya dakwah di awal Islam dahulu, kemudian dakwah yang dilakukan di zaman sekarang. Kondisinya berbeda. Ya. Kalau di zaman Rasulullah, zamannya berbeda dengan zaman sekarang. Maka harus diperhatikan. Walaupun prinsip dakwahnya, hakikatnya satu, tapi di dalam metode dan lain sebagainya nanti ada sisi-sisi yang perlu diketahui. Yang kedua adalah memperhatikan perbedaan antara kondisi dakwah di satu negara, di antara satu negara dengan negara yang lain, satu tempat dengan tempat yang lain. Ya, sesuai dengan kondisi manusia. Kemudian yang ketiga, memperhatikan perbedaan dakwah di negara Islam dengan dakwah di negara yang bukan negara Islam. Ada perbedaan. Inilah kurang lebih 4 poin yang dibahas dalam prinsip pada pasal yang keempat ini. Ya, memperhatikan waktu dan tempat. Ya. Kita masuk yang pertama, yaitu memperhatikan antara kondisi dakwah yang dilakukan di awal Islam dahulu dengan dakwah di zaman sekarang. Ya. Di sini dikatakan bahwa fa'alad da'iyati ayarifa anna hunaka baunan syasi'an wa farqan jaliyan wadihan baina asri sadri al-Islam wal usuri ba'dahu khasatan hadhihi al-azman fa'innahu kullama ba'udatil zaman an-nazamin an-zamanin nubuwah intasharatil mukhalafat wal-bid'ah faman arada min ad-du'ati fi hadhihi al-usur ayyakuna mujtama'uhu mujtama'an mithaliyan kama huwa al-hal fil usuril mutaqaddimah khasatan fi sadri al-Islam. Kata beliau di sini, wajib bagi seorang da'i, ini sebelum kita melangkah berdakwah Bapak sekalian, wajib bagi seorang da'i untuk mengetahui bahwa di sana ada perbedaan yang sangat jauh dan nyata antara zaman awal Islam dahulu dengan zaman setelahnya. Khususnya di zaman ini, ya, yaitu zaman yang sudah begitu jauh dari zaman kenabian. Zaman nubuah sudah jauh sekarang. Ya. Yang mana di zaman ini telah tersebar berbagai perbuatan mukhalafah. Mukhalafah itu menyelisih agama dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, tadi sudah saya sebutkan, ketika Rasulullah masih hidup, di akhir hayat beliau sudah mulai muncul benih Khawarij. Kemudian terus setelah itu nanti berkembang, muncul Rafidhah dan lain sebagainya. Kondisinya berbeda sekarang. Sekarang lebih parah sekarang. Maka barang siapa di antara para da'i yang ingin di zaman ini, ya, ingin menginginkan masyarakatnya menjadi masyarakat-masyarakat yang menjadi objek dakwah, itu diinginkan, ya, menjadi masyarakat yang bisa mengambil contoh dari masyarakat dahulu, salaf, ya, maka hendaknya dia hati-hati di dalam berpikir dan hati-hati di dalam melangkah. Maksudnya berarti di sini enggak main-main dakwah itu. Makanya kalau kita melihat Rasulullah SAW, ketika Rasulullah masih hidup, ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, itu di briefing dulu. Iya kan? Tadi hadisnya sudah, wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi ahli kitab. Apa manfaatnya? Kenapa Rasulullah ajarkan Mu'ad seperti itu sebelum berangkat berdakwah? Supaya Mu'ad nanti tidak salah di dalam menyampaikan dakwah. Harus tahu situasi dan kondisi yang ada pada objek dakwahnya. Yeah. Dan sebenarnya tadi di depan ada pembahasan salah satu contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW bagaimana beliau berdakwah. Di sana Nabi itu berdakwah kepada semua lapisan masyarakat. Dalam kondisi yang berbeda-beda mereka. Kondisinya sahabat, satu daerah dengan daerah yang lain beda-beda. Kita lihat ketika Rasulullah SAW berdakwah di daerahnya orang Badui. Kemudian kita lihat sejarah ketika beliau berdakwah kepada kalangan bangsawan Quraisy. Kemudian kita lihat ketika beliau berdakwah kepada kepada sahabat-sahabat yang sebelum Islam mereka, yaitu dari kalangan Ansar, suku Aus dan Khazraj, ternyata memiliki perbedaan-perbedaan metode beliau. Yeah. Semuanya disesuaikan dengan kondisi dan situasi, dan inilah yang disebut dengan hikmah dalam berdakwah. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa hikmah dalam berdakwah kalau tidak mengetahui situasi dan kondisi tempat dan waktu berdakwah. Yeah. Maka inilah ternyata yang diajarkan dalam manhaj dakwah salaf. Nanti kita bisa lihat, kalau waktunya cukup, bisa kita bacakan kembali, ada di bagian depan tadi sudah lewat, tentang bagaimana kisah-kisah Rasulullah. Contoh sederhana yang sudah sering kita dengar, bagaimana Rasulullah berdakwah kepada orang Badui yang kencing di masjid. Iya kan Pak? Kira-kira kalau ada orang datang masuk sini, kencing di pojok situ, bukan di luar, di dalam sini. Jadi sate di sini mungkin ya. Iya kan? Kira-kira begitu kalau sekarang ada kan? Jadi sate mentah. Ya. Kita lihat Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Para sahabat sudah marah. Maka Rasulullah mengatakan, da'u, biarkan dulu, biar selesai dulu. Yeah. Biarkan, di situ para ulama banyak mengambil pelajaran yang sangat banyak dari kisah itu. Dari kisah tersebut. Dan di antara pelajaran yang paling besar adalah Rasulullah sangat hikmah sekali di dalam menyampaikan dakwahnya. Yeah. Sehingga Rasulullah bisa melihat siapa objek dakwahnya itu. Orang Badui sifatnya keras. Kalau dikerasi, semakin keras. Begitu. Butuh kelembutan. Tapi ada sebagian orang, kalau dilembuti, malah menjadi-jadi. Butuh agak tegas sedikit. Sehingga Rasulullah pernah, ketika ada seorang sahabat Nabi, memakai cincin emas, ya kan? Rasulullah langsung ambil. Enggak banyak bicara. Diambil kemudian dibuang sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, engkau telah meletakkan bara api neraka di tanganmu. Kemudian Rasulullah pergi. Setelah itu datang orang lain mengatakan, ambillah cincinmu dan manfaatkan. Maka dia bersumpah kepada Allah, wallahi la akhudh khataman. Saya tidak akan ambil cincin yang telah dibuang Rasulullah tersebut. Yeah. Menerima dia. Uslubnya. Nanti akan kita bahas tentang uslub, tapi waktunya tidak cukup. Yeah. PR. Nanti dibaca Pak, di rumah insya Allah bisa baca insya Allah. Yeah. Jadi harus mengetahui perbedaan dakwah yang ada di awal Islam, kemudian dakwah di zaman sekarang. Dakwah di zaman sekarang, perubahan, penyimpangan sudah terlalu banyak, maka kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Kemudian di sini beliau menyebutkan, wa ilaika ba'dhan minan nususi syar'iyyah an-nabawiyah wallati fiha bayanun litaghayyuril ahwal wal a'sar mimma yaj'alu ad-da'iyata yu'ti kulla haqqin haqqahu wa yura'i fi dhalika ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu min al-masalih syar'iyyah wal maqasid al-mar'iyyah. Maka lihatlah, kata beliau, lihatlah sebagian dari nas-nas syariat dari Nabi, ya, dan apa yang ada di dalamnya tentang penjelasan adanya perubahan-perubahan, ya, perubahan kondisi dan situasi yang kemudian Rasulullah pun cara dakwahnya pun dirubah-rubah metodenya. Yeah. Hal itu dengan melihat nas-nas tersebut akan menjadikan seorang da'i akan bisa memberikan haknya pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yeah. Dan akan menjaga hal itu, akan menjaga hal tersebut sehingga itu menjadikan satu hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang akan menjadikan tercapainya maslahat syariat dan tujuan-tujuan yang diinginkan. Di sini dicontohkan, yaitu ada beberapa contoh, kemudian di depan juga sudah disebutkan ya. Saya tidak bacakan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah memperhatikan perbedaan dakwah di satu daerah dengan daerah yang lain. Ya, baca judulnya saja, sudah habis waktunya. Ya. Bapak-bapak dakwah di gunung, yang orang-orangnya enggak berpendidikan sama sekali. Ya. Itulah Badui zaman sekarang yang gunung itu, yang enggak ada sekolahan itu. Kenapa orang Badui disebut Badui? Badui itu dari kata lembah, jadi diambil dari kata lembah Badui itu. Makanya disebut Badui karena tinggalnya di lembah-lembah. Mereka tidak berpendidikan, tidak tahu adab, tidak tahu dunia luar, tidak pernah belajar, tidak sekolah dan sebagainya. Badui. Beda dakwah kepada mereka dengan dakwah kepada mahasiswa, kepada dosen, enggak bisa disamakan. Dakwah kepada orang yang sudah sepuh dengan yang masih muda beda. Kita dakwai bapak kita, enggak sama dengan dakwai adik kita. Kalau dakwai adik kita, kita bisa dengan cara menggurui. Oh iya, kau ini orang ngono kuwi salah. Tapi kalau dengan bapaknya, Pak, sampean salah. Oh, bayi wingi sore le kowe kek bau kencur misalnya gitu kan. Jadi, kita harus tahu membedakan satu tempat dan tempat yang lain. Kemudian berikutnya pembahasan yang ketiga adalah menjaga perbedaan, memperhatikan perbedaan dakwah di negara Islam dan di negara yang bukan Islam. Kemudian juga berdakwah di satu daerah yang sudah tegak daulah Islam dengan bukan daulah Islam, itu jelas perbedaannya sangat jauh. Di sini ada satu prinsip terkait dengan penguasa. Ya, ini yang penting untuk saya sampaikan supaya tidak salah. Karena ada yang menyangka bahwa dakwah salaf itu menentang pemerintah. Dakwah salaf itu mengajarkan untuk memberontak pemerintah. Sehingga sering pengajian-pengajian yang mengajarkan salaf itu ada intel. Ya, diawasi. Wah, ini ojo-ojo mau berontak ini. GII muncul lagi misalnya gitu dan sebagainya ya. Maka kita bisa buktikan. Dan cukuplah kita lihat sejarah perjalanan dakwah Rasulullah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengajarkan dakwah itu dengan cara memberontak. Ya. Kita lihat syariat jihad di sini nanti juga akan dibahas sebenarnya. Kapan disyariatkan jihad? Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, sudah punya kekuatan, kemudian orang-orang musyrikin masih terus mengganggu. Ya, masih terus mengganggu dan mengganggu tidak berhenti. Sementara kaum muslimin sudah semakin kuat. Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Awalnya berjihad di situ adalah untuk melindungi kehormatan mereka dari kezaliman. Ya. Yeah. Kemudian baru nanti berkembang jihad-jihad yang lainnya. Kita lihat perjalanan Rasulullah dakwah ketika di Makkah, 13 tahun di Makkah, kemudian di Madinah 10 tahun, ya. Yeah. Bisa dikatakan jihad itu adalah termasuk syariat yang belakangan. Bisa dikatakan termasuk syariat yang belakangan. Dan Rasulullah tidak pernah mengawali dakwah dengan peperangan. Tidak pernah sama sekali. Apalagi kudeta dan sebagainya. Ya. Itu sebagai bukti bahwa Rasulullah juga mengajarkan kepada kita agar kita memperhatikan penguasa. Dan ternyata hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita agar kita benar-benar taat kepada waliul amr. Termasuk juga ayat-ayat Al-Quran sangat banyak dalam Al-Quran kalau kita baca. Ya, kalau kita baca sangat banyak dan nanti bisa kita lihat yang dicontohkan para sahabat, dicontohkan para imam. Kita ambil yang paling dekat apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang ulama ahlus imam, ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini mengakhiri apa yang saya sampaikan. Yang terakhir tidak sempat disampaikan. Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau hidup di zaman tiga generasi khalifah. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga generasi khalifah. Yang tiga generasi tersebut, gimana ini? Okay, salat duhur rumiin. Masih teman rumiin gimana? Bukan salat duhur dan berhenti. Tapi ini bahasanya rumiin. Terakhir kisah Imam Ahmad ya. Biar enggak ganjil karena sudah kadung disebut Imam Ahmad. Dan mungkin pernah dengar kisah ini. Beliau benar-benar diuji oleh Allah karena memiliki penguasa yang sangat zalim. Ada yang mengatakan dua generasi penguasa, kemudian penguasa yang berikutnya beliau dibebaskan. Beliau dipenjara bertahun-tahun Imam Ahmad ini. Sampai diriwayatkan dalam satu riwayat beliau pernah kencing darah di penjara gitu. Disebabkan karena penguasa telah terpengaruh seorang hakimnya ya, yang memiliki pemikiran yang sangat sesat, menganggap Al-Qur'an makhluk. Kemudian dia mempengaruhi raja atau khalifah agar dia memiliki pemahaman itu, kemudian menyebarkan, mewajibkan rakyatnya untuk meyakini Al-Qur'an makhluk. Imam Ahmad, beliau tetap teguh dalam prinsip keyakinannya bahwasanya Al-Quran kalamullah. Banyak di sana ulama yang dipenjara, termasuk Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad dipenjara, Imam Ahmad seorang imam besar. Di belakang beliau jumlah kaum muslimin ribuan. Ya, sehingga tidak sedikit yang datang kepada beliau ke penjara kemudian mengatakan, "Ya Imam, kalau Anda mau kita akan kudeta." Apa kata Imam Ahmad? "Lah, tidak." Imam Ahmad, pengikutnya sudah banyak itu. Tapi Imam Ahmad mengatakan tidak. "Nasbir," kata beliau, "kita bersabar." Sampai diriwayatkan Imam Ahmad itu ketika keluar dari penjara itu hampir enggak bisa jalan. Punggungnya ini lebam-lebam bekas pukulan cambuk itu punggungnya. Nah, sering dihajar. Ya. Tapi beliau tetap sabar. Satu, menjaga ketaatan kepada waliul amr dan itu perintah Allah. Yang kedua, untuk meraih maslahat yang lebih besar. Dan kenyataannya tercapai maslahat yang beliau inginkan dengan taufik dari Allah, yaitu apa? Dengan kesabaran beliau tersebut, akhirnya penguasa di situ diberikan hidayah oleh Allah, kemudian mengembalikan masyarakatnya, rakyatnya kembali kepada akidah Ahlussunnah. Kesabaran beliau. Ya, beliau seorang imam min a'immati salaf, ya kan? Salah seorang imam pengikut manhaj salaf. Imam Ahmad bin Hanbal sampai dijuluki sebagai imam ahli sunnah wal jamaah. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.